¿Qué rimas esas? Sama-sama lagi. Special buat Tiren Community. Kita goyang lagi mas bos. Sesuai lagi buat Queen Community semuanya. Bukan cuma kata indah manis bibir saja. Bukan cuma saja.